Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah. Ketika memindahkan ibu kota, ada hal yang sangat penting dan harus dilihat lebih dalam, yaitu dari sisi pertahanan. Sisi pertahanan udara atau alki udara, di mana ketika menghadapi ancaman dari selatan, kita saat ini di Jakarta sudah siap mengintersep serangan tersebut. Siapakah ancaman dari selatan? Ya benar, negara Australia. Maka, skuadron di Madiun, pesawat tempurnya siap mengintersep di udara serangan tersebut. Kalau ada, ketika menghadapi serangan dari sisi timur dan dari sisi utara, pangkalan di Makassar siap memotong jalur utara dan timur arah Jakarta. Sekarang kalau serangan dari barat, skuadron tempur dari Pekanbaru siap potong sisi barat. Di luar itu, Jakarta sendiri halim kuat pertahanan udaranya sebagai ring nolnya pertahanan ibu kota negara. Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Australia berjarak 1 jam udara yang bisa diintersep dari manapun dari 4 pertahanan udara nasional. Belum didukung pertahanan udara lainnya. Dari sisi laut, kita kuat di Laut Jawa untuk melindungi Jakarta. Juga dari sisi darat. Sekarang, pindahnya ibu kota ke Kalimantan ternyata memindahkan militer ke sentrum utama darat laut udara yang pastinya tidak murah. Bagi saya, pindah ibu kota secara fisik keluar Pulau Jawa, ini langkah harus dikaji ulang. Karena secara spiritual, Jawa bisa dikatakan paku buminya Nusantara. Secara pertahanan, lokasi terbaik adalah Jakarta. Belanda pernah mengkajinya berkali-kali dan hanya menemukan di Nusantara yang terbaik adalah wilayah Jakarta. Walaupun dulu parameternya masih dari sisi laut untuk alki pertahanannya, namun masih relevan hingga saat ini pertahanan tersebut. Dan meniru perpindahan ibu kota dunia lainnya yang kebanyakan masih satu pulau atau masih satu daratan seperti Putrajaya-nya Malaysia, Canberra-nya Australia, Brasilia City, Seoul, semua dekat dengan aslinya. Jadi, bagaimana ke depan tentang perpindahan ibu kota? Ada baiknya lahan 2000 hektar yang banyak menimbulkan konflik dan polemik, yaitu tanah reklamasi di utara Jakarta, itu aja diambil oleh negara dan dijadikan pusat pemerintahan yang baru di sana. Itu tidak merubah alki pertahanan manapun, juga dengan mudah mengurai peliknya masalah Jakarta. Karena apa? Kota reklamasi tersebut bukan Jakarta, itu wilayah khusus ibu kota, di mana ibu kota adalah di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Dam Great Giant Wall yang menjadi perlindungan Jakarta juga bisa dibangun, sehingga wilayah tersebut sangat aman, jauh dari jangkauan masyarakat umum dan tidak menimbulkan polemik, malah menyelesaikan banyak masalah. Kalau dana bagaimana? Mudah itu, sama kita kan serba tidak hutang. Jadi bagaimana? Pindah ke Pulau Reklamasi aja ya, kita bentuk model Garuda Pancasila pulaunya, biar bisa dilihat dari bulan. Itu adalah man-made marvel, keajaiban Indonesia.